kebincangan, kami lihat kecurangan, kami lihat kebobrokan, kami lihat segalanya. Dengarkanlah tuan-tuan, kami bukan sebagian dari alam pedesaan yang bersahaja dan diam. Kami bukan unsur bisu dari struktur kekuasaan, serta hanya bersuara jengkel bila diasut. Kami bisa ngomong karena kami punya mulut, kami bisa lihat karena kami punya mata, kami bisa dengar karena kami punya kuping, bisa apa saja karena kami bukan arca. Siapapun coba diusut semua, tidak hansip, tidak jenderal jika terbukti bersalah. Itu adil, itu hukum, janganlah sampai terjadi undang-undang makan tikus sedang kucing bebas-bebas. Sebab undang-undang kita berlaku untuk semua, tindaklah siapa yang salah setimpal dengan dosanya. Kebincangan, kami lihat kecurangan, kami lihat kebobrokan, kami lihat segalanya. Dengarkanlah tuan-tuan, kami bukan sebagian dari alam pedesaan yang bersahaja dan diam. Kami bukan unsur bisu dari struktur kekuasaan, serta hanya bersuara jengkel bila diasut. Kami bisa ngomong karena kami punya mulut, kami bisa lihat karena kami punya mata, kami bisa dengar karena kami punya kuping, bisa apa saja karena kami bukan arca. Jangan lihat siapapun, coba diusut semua, tidak hansip, tidak jenderal jika terbukti bersalah. Itu adil, itu hukum, janganlah sampai terjadi undang-undang makan tikus dan kucing bebas-bebas. Sebab undang-undang kita berlaku untuk semua, tindaklah siapa yang salah setimpal dengan dosanya.